melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadis ke-281. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ الترمذي. Dari Hudzaifah berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW, maka tiap kali lewat ayat rahmat pastilah beliau berhenti memohon kepada Allah rahmat tersebut. Begitu pula kalau melewati ayat azab, dia berhenti memohon berlindung diri kepada Allah darinya. Diriwayatkan oleh Imam Hamzah dan dihasankan oleh Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya fi sholatil lail, tentang sifat sholat malam. Hadis panjang, ketika Hudzaifah sholat bersama Rasulullah, beliau baca padanya Al-Baqarah sampai kepada ayat-ayat terakhir. Hudzaifah bilang, sekarang ruku, sebentar lagi. Ternyata beliau sambung masuk ke An-Nisa sampai mendekati ayat-ayat terakhir. Kata Hudzaifah, mungkin setelah ini ruku. Ternyata beliau sambung sampai Ali Imran. Walhasil di situ yang Hudzaifah katakan, tiap kali lewat ayat kebaikan, ya beliau memohon kepada Allah kebaikan itu. Kalau lewat ayat azab, beliau berlindung diri kepada Allah dari azab itu. Dan seharusnya Hafidz rahimahullah menyebutkan riwayat Muslim ini, karena tentunya disepakati oleh para ulama hadis Bukhari dan Muslim, kitab hadis yang mereka keluarkan hadis sahih yang terkuat. Jika ada di Bukhari atau di Muslim, cukup sudah untuk kesahihannya. Maka termasuk kekeliruan kalau ada di Bukhari Muslim tapi tidak disebutkan. Justru yang disebutkan misalnya di Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah atau Musnad Ahmad. Tetapi yang mungkin, dan itu husnudzon kita, Hafidz ghaflah, lalai saja karena lupa mungkin. Baiklah, kalau beliau ingat dalam keadaan sadar, tentunya tidak akan beliau tinggalkan penyebutan hadis ini di Muslim. Kembali kepada hadis, membicarakan tentang hidayah Rasulullah SAW dalam mentadabur ayat-ayat yang beliau baca dalam sholatnya. Kalau melewati ayat rahmat, ini ayat rahmat misalnya, wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin, dan katakan, Robku ampuni aku, rahmati aku, karena engkau yang paling baik memberi rahmat. Maka sunnah untuk kita berhenti sejenak sebelum melanjutkan ayat berikutnya, berdoa kepada Allah, karena itu perintah Allah ya, dan ini rahmat, kebaikan. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Atau misalnya ayat di Al-Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna, dan ini lafadznya pun sudah langsung doa. Wa'fu anna, ampuni kami, hapuskan dosa kami, rahmati kami. Ya tinggal kita katakan amin. Kita berhenti sejenak, ucapkan amin ya Allah. Dari doa yang kita ucapkan, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Semua ini contoh ayat-ayat rahmat, ayat tentang kebaikan, doa permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan untuk berhenti sebentar memohon kepada Allah, dan itu yang Rasul contohkan dalam sholatnya. Begitu pula kalau melewati ayat adab, ya berlindung diri kepada Allah. Misalnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang yang kufur dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka jahim. Adab ini bagi yang kufur, mendustakan. Maka berhenti sebentar, berlindung diri kepada Allah. A'udzu billahi min dzalik, a'udzu billah min haula, atau semisal itu. Ya Allah, aku berlindung diri kepada-Mu agar tidak jadi orang-orang itu. A'udzu billahi minal jahim, a'udzu billahi minan nar, aku berlindung dari neraka, dari azab-Mu. Demikian yang Rasul contohkan dan beliau ajarkan di dalam melewati rahmat maupun adab. Hadis berarti menuntut orang itu penuh khusyuk dan tadabbur dari yang dia baca. Kalau dia enggak tadabbur, dia gak paham apa yang dia baca, bagaimana dia mau meminta dan berlindung kepada Allah? Apa yang dia baca dia gak ngerti. Tapi kalau dia paham dan mengerti, dia akan berhenti. Dia minta kebaikan itu, itu kejelekan, dia berhenti, dia berlindung diri kepada Allah. Maka ini mengajarkan pula untuk orang itu belajar paham dan bertadabbur, memahami bacaannya dan ayat-ayat Quran Al-Karim yang dia baca dalam sholatnya. Hadis Hudzaifah ini banyak faedah di dalamnya. Antara lain yang pertama, menunjukkan bolehnya sholat sunnah itu dilakukan berjamaah di rumah. Bolehnya sholat sunnah, karena yang dilakukan ini sholat malam, berarti boleh sholat sunnah berjamaah, melakukan berjamaah sholat sunnah, sholat malam di rumah. Dan ini maknanya, jika ada beberapa orang di rumah, jadi misalnya satu rumah di situ ada 3-5 orang, nah ini atau misalnya kamu kedatangan tamu, temanmu atau keluargamu, walhasil kemudian bangun malam bersamaan, ya sudah kita sholat berjamaah tahajud malam ini, labas. Ini yang boleh, ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dilakukan berjamaah sholat malam tersebut. Sehingga bukan berarti untuk dijadikan kebiasaan rutin yang terus dilakukan. Artinya tiap malam kumpul beberapa orang di rumah tertentu untuk mengadakan sholat berjamaah, sholat malam. Dan itu rutin terus dilakukan begitu. Gak ada contohnya yang demikian. Makanya sunnah harus difahami seperti apa sunnah itu datang. Bagaimana hadis menyebutkan, ya kita jangan melampaui dan melebihi apa yang tersebutkan di dalam hadis. Misalnya Hudzaifah datang atau bertamu atau bermalam waktu itu di rumah Rasul, ya sudah diajak oleh Rasul salat malam. Bukan berarti kemudian tiap malam Rasul membiasakan salat malam, ngajak berjamaah para sahabatnya, enggak ada contohnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnahnya bagi orang yang salat malam, kalau dia lewati ayat rahmat, dia untuk berhenti mohon. Dia lewat ayat adab, berhenti berlindung diri kepada Allah. Atau itu ayat tasbih misalnya. Perintah Allah untuk bertasbih kepadanya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, kamu katakan subhanallah. Subhanarabbiyal azim. Ini sunnah memohon atau berlindung dalam ayat yang dibaca, sunnahnya apakah hanya pada sholat tahajud atau umum? Tentunya kalau itu surat yang dibaca dalam sholat tahajud dan melewati ayat rahmat, ya dia minta kepada Allah. Atau itu ancaman adab, dia berlindung diri kepada Allah. Dan itu yang tersebutkan di dalam sunnah sholat nafilah, qiyamul lail. Adapun sholat fardu lima waktu, para perawi yang menukilkan sholat Rasulullah SAW banyak. Berjamaah Rasul tiap hari bersama sahabatnya, dan sahabat mendengar di belakang mereka, di belakang Rasulullah mereka, makmum. Dan begitu banyak riwayat-riwayat yang mereka sampaikan terkait yang mereka lihat dari Rasulullah ketika sholat berjamaah fardu, sholat wajib. Kan banyak sekali. Rasulullah kami lihat begini, Rasulullah begini, Rasulullah begitu. Tetapi tidak satupun dari sahabat yang menukilkan sholat jamaah wajib Rasulullah SAW, tidak ada yang menukilkan kalau Rasul melakukan hal ini di sholat wajibnya. Melewati ayat rahmat, berhenti memohon, melewati ayat azab berhenti berdiri. Gak ada yang mengukirkan demikian para sahabat. Padahal sekali lagi mereka segalanya mereka nukilkan, segalanya yang mereka lihat, mereka dengar, mereka riwayatkan dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang ditinggal. Tentunya jika ini juga dilakukan, jika dilakukan di sholat lima waktu, pastinya juga akan dinukil oleh para sahabat, seperti Hudzaifah nukil ini di sholat malam. Kalau seandainya ada di sholat lima waktu, mereka akan riwayatkan juga. Kalau beliau lewat ayat rahmat, beliau meminta berlindung kepada Allah, kalau melewati ayat adab dan murka Allah SWT. Maka ini menegaskan kepada kita bahwa dalam sholat wajib tidak dilakukan oleh Rasul. Tidak sunnah untuk dilakukan yang demikian ini di dalam sholat fardu. Ini satu secara riwayat, gak ada penukilan. Yang kedua secara diroyah juga beda. Sholat tahajud disunahkan untuk dipanjangkan. Udah sekuat kamu, karena gak ada yang bersama kamu. Kamu sendirian tahajud, atau mungkin satu dua orang anakmu siapa. Beda dengan sholat jamaah lima waktu bersama kamu sekian banyak orang. Di situ ada orang tua, di situ ada orang sakit, mungkin ada yang tergesa-gesa punya hajat dan yang lain-lainnya. Kalau kamu perpanjang sangat dan ini akan menyulitkan mereka, membuat susah. Yang tua nggak kuat, kakinya gemetaran, yang sakit, yang punya kepentingan ini itu, akan mengganggu mereka akhirnya. Makanya beda. Gak bisa yang sunnah ini berdoa kamu lakukan di sholat fardu. Makanya fuqaha menyebutkan bahwa kalau itu di sholat sunnah atau qiyamul lail, maka sunnah untuk kamu lakukan sunnah ini lewat ayat tentang surga, tentang ampunan Allah, berhenti, minta kepada Allah. Lewat azab, murka Allah, ini apa yang menimpa umat-umat sebelumnya, azab, atau Allah sebutkan tentang neraka dan azabnya, berhenti, pelindung diri kepada Allah darinya. Itu kalau di sholat malam, sunnah. Hendaknya dilakukan yang demikian karena itu contoh dari Rasulullah SAW. Dan itu sendiri kan makan waktu. Hanya kamu berhenti, memohon ya Allah. Misalnya itu tentang hidayah, ya kamu berhenti ya Allah, beri aku hidayah, ya teguhkan aku di atas hidayah. Matikan aku di atas hidayahmu ya Allah. Kan waktu ini. Kalau itu di sholat fardu gak tepat, akan memperpanjang sholat. Padahal seperti tadi sholat fardu sunahnya untuk menyesuaikan dengan kemampuan jamaah makmum yang ada. Makanya sebagian fuqaha katakan kalau itu di sholat fardu mereka katakan mubah, tidak sunnah. Mubah, boleh saja. Terutama kalau itu di akhir bacaan, di akhir ayat yang kamu baca kok akhirannya misalnya tentang rahmat atau akhirannya tentang adab. Ya sudah, sebelum kamu rukuk, berhenti sebenarnya memohon kepada Allah kebaikan itu atau melindung dari kejelekan itu. Boleh. Kenapa boleh ya? Tadi untuk dikatakan sunnah tidak. Beda untuk dikatakan boleh dengan dikatakan sunnah. Karena sunnah berarti dianjurkan, disunahkan orang itu, disyariatkan untuk mengamalkannya. Adapun boleh ya, ya mubah, kamu mau lakukan boleh, kamu mau tinggalkan boleh. Mubah itu diantara dua sisinya gak ada beda. Kamu melakukan tidak lebih afdol dari yang meninggalkan. Kamu meninggalkan tidak lebih afdol dari yang melakukan. Sama, seimbang. Melakukan, meninggalkan, gak ada bedanya. Itu mubah. Karena kalau sunnah, sisi pengamalannya sudah lebih berat. Lebih afdol diamalkan, berpahala. Lebih afdol dari yang meninggalkan. Sebagaimana makruh, meninggalkan lebih afdol dari yang mengamalkan. Ditinggalkan itu lebih bagus, lebih berpahala dari mereka yang mengamalkannya. Mubah tidak, dua-duanya seimbang. Nah ini termasuk mubah. Kamu mau lakukan boleh, kamu mau tinggalkan boleh. Kalau itu di sholat fardu, sholat wajib. Nah, hadis pula mengajarkan bahwa Rasul menjaharkan bacaan beliau kalau beliau imam di sholat lain. Menjaharkan bacaan, na'am, di sholat lain, tahajud, apalagi imam. Dan begitu sunnahnya yang madiyah, sunnah yang berjalan sudah semenjak lama. Makanya di tahajud, qiyamul lail, di tarawih, qiyamul lail Ramadan ini sunnahnya begitu, imamnya membaca keras alhamdulillah bil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Begitu pula dalam doa dijaharkan. Dari mana diketahui? Karena Hudzaifah dengar. Kan Hudzaifah yang nukilkan ini. Dari mana Hudzaifah tahu kalau beliau enggak dengar? Berarti beliau dengar. Berarti Rasul mengeraskan suaranya dalam doanya. Rabbi ighfir lana warhamna wa'fu 'anna. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma na'udzubika minan nar, na'udzubika min ghadabik. Apa yang semakna dengan itu? Tetapi tidak sekeras bacaan Quran. Dibaca jahar tidak berarti sekeras bacaan Quran. Hanya sekiranya yang di samping kamu dengarlah. Allahumma fidli, Allahumma rahmi, Allahumma ya Allah nas'aluka, na'udzubillah kada kada kada. Dan itu yang didengar oleh Hudzaifah. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam sangat butuh kepada Allah. Makanya Allah katakan wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat, dan ampuni atau mintalah ampunan untuk dosamu dan juga mu'minin dan mu'minat. Meminta ampunan berarti butuh kepada Allah, membutuhkan Allah, membutuhkan ampunannya. Makanya ini menjadi bantahan bagi mereka yang berdoa dan memohon, meminta-minta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul mereka yakini bisa melindungi mereka dari madarat, mereka yakini Rasul bisa menepis kejelekan dari mereka, sesuatu yang hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak memiliki semua itu. Makanya Allah katakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakan, aku tidak katakan kepada kalian kalau aku memiliki kekayaan-kekayaan Allah yang disimpan olehnya. Wala a'lamul ghaib, aku juga enggak katakan ke kalian aku tahu yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga tidak katakan kepada kalian kalau aku ini malaikat. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan, aku tidak miliki untuk diriku sendiri manfaat atau madharat, apalagi untuk kalian. Untuk diriku sendiri aku enggak bisa kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Kalau saja aku tahu kebaikan, tahu yang ghaib, akan aku perbanyak kebaikanku. Kalau aku tahu yang ghaib, enggak akan kejelekan menimpa aku. Sementara kejelekan menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat terkena sihir. Sallallahu alaihi wasallam, beliau terkena anak panah di perang Uhud, berdarah tanggal giginya alaihi salatu wasallam. Dilempari batu oleh penduduk Taif, berdarah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tahu ghaib, enggak akan, oh ini aku mau dilempar sebentar lagi, bisa menghindar, bisa lari. Ini mau ada anak panah mau ke saya ini, saya belokkan, saya begini. Tapi semua itu enggak ada, terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan beliau manusia yang tidak tahu yang gaib kecuali jika diberitahu oleh Allah dengan wahyunya. Walhasil, hadis mengajarkan itu. Hadis pula mengajarkan bahwa bacaan Rasul, bacaan yang istirsal, pelan, tenang, terlebih itu sholat malam, karena itu lebih membuat orang muda tadabbur beberapa ayat-ayat yang dia baca. Kalau dia tepatkan makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, tajwidnya, hadis mengajarkan pula kepada kita bahwa perintah-perintah di dalam Quran harus difahami dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus difahami, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, karena enggak semua yang di dalam Quran kemudian diamalkan semau kita hanya dengan dalih ini perintah dari Allah. Makanya kemudian jika melewati ayat untuk bersolawat kepada Rasulullah misalnya, ya Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah, sallu, bersolawatlah kalian, salamlah kepada Rasul. Perintah. Apa kemudian diutek-utek, dianukan kesana kemari, kemudian berarti sunnah bersolawat dalam sholat. Dan ya Allah salli ala Muhammad wa ala salli sallim alaih. Gak ada contohnya. Gak bisa kemudian dipahami sendiri dan diamalkan tanpa bimbingan sunnah. Gak semua perintah. Begitu pula, karena ayat-ayat ini mesti dipahami. Perintah Allah itu untuk bersolawat, bersalam di tempatnya, di tempat yang memang disyariatkan kita untuk bersolawat. Dalam sholat, dalam azan, tasyahud dalam sholat, di hari Jumat, memperbanyak sholawat, dan yang semisal itu. Bukan kemudian diamalkan di saat ayat itu dibaca. Misalnya kamu lewati ayat, nah, waqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Apa saat sholat itu pula ngerogoh dompet, keluarkan uang, ya Allah zakat keluarkan. Saat dia masih sholat, Allah perintahkan dia untuk zakat. Kan bukan begitu maknanya. Difahami seperti yang Allah kehendaki. Dan itu penting. Makanya yang Imam Syafi'i katakan, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku iman kepada Allah, aku iman kepada yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan dengan yang kamu kehendaki. Bukan seperti itu Allah inginkan. Fahami seperti yang Allah inginkan. Bagaimana pengamalannya? Hanya sebagian orang pula termasuk kesalahan. Ketika melewati ayat di situ nama para nabi misalnya. Di Sabihis misalnya, Suhufi Ibrahim wa Musa, lalu mereka tutup alaihimassalam. Siapa yang nyuruh? Nah, para nabi kita disunahkan untuk berdoa bagi mereka, bersolawat atau mendoakan salam untuk mereka. Permasalahannya untuk kamu baca dalam sholat, contoh dari mana? Rasul baca sering sampai di sini, di Jumat, di Id, dibaca oleh Rasul sunnah. Di witir dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun sahabat menukilkan beliau baca alaihi salam atau menganjurkan mereka untuk mendoakan salam kepada keduanya. Makanya penting dibatasi perkara ini dengan apa yang tersebutkan di dalam sunnah. hadis pula mungkin yang terakhir, bahwa imam, karena dia posisinya imam, hendaknya memperhatikan makmum yang bersamanya, terutama dalam lafaz-lafaz doanya. Ini kalau itu rahmat misalnya, jangan dia katakan Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli, ampuni aku, rahmati aku. Karena dalam bahasa Arab ada dhamir mufrad, ada dhamir jamak. Mufrad itu single, dirinya sendiri. Jamak itu plural, sekian banyak orang, majmu. Nah, kalau dia katakan ampuni aku, rahmati aku, atau berlindung diri kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, a'idni ba'idni minan nar, lindungi aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka, lalu makmumnya masakin, amin, amin, doakan amin untuk imamnya, bes, hanya untuk imamnya doanya, mereka gak dapat apa-apa. Makanya di dalam hadis Abu Dawud disebutkan bahwa imam jika mengkhususkan doanya untuk dirinya tanpa makmum disertakan, faqad khanahum, teranggap telah berkhianat kepada mereka. Makanya subhanallah, kadang doa kunut misalnya, si imam dengan santainya, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, watawallani fiman tawallait, masakin yang di belakangnya, amin, amin. Mereka gak dapat apa-apa. Pengkhianatan ini. Lalu untuk apa? Mau ngapain ngaminkan kamu? Semestinya dia menjama sehingga dia dan semua makmum yang di belakangnya, Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, Allahumma arhamna, Allahumma ufir lana, Allahumma ba'idna minan nar, atas macam itu. Ini semua ketika diaminkan ya untuk semua. Hasil mungkin karena kejahilan, karena gak paham madlul dan makna lafaz kalimat dalam bahasa Arab, mungkin menjadi sebab orang melakukan hal yang semacam itu, menuntut orang itu untuk belajar dan mengetahui amal ibadahnya. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.